Pamintaku nimasita se etot runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindha mimi hamintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib sida asih bebrayan aku kang setya satu Moga entuk berkahing widi.